سورة الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن. الله yang Maha Pengasih. علم القرآن. Yang telah mengajarkan Al-Quran. خلق الإنسان. Dia menciptakan manusia. Allamahul bayan. Dia mengajar manusia pandai berbicara. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan. Wan najmu wasyajaru yasjudan. Dan tumbuh-tumbuhan dan pepohonan keduanya bersujud kepada Allah. وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ. Dan Allah meninggikan langit dan Dia menciptakan keseimbangan. أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ. Agar kamu tidak merusak keseimbangan itu. وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ. Dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu. Dan Dia telah membentangkan bumi untuk makhluk-Nya. Di bumi ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang. وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانِ. Dan biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum baunya. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Allah telah menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar. Wa khalaqal janna min marijin. Dan Dia telah menciptakan jin dari nyala api tanpa asap. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ. Dialah Tuhan yang memelihara dua timur dan Tuhan yang memelihara dua barat. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ. Dia membiarkan dua laut mengalir yang kemudian keduanya bertemu. بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ. Di antara kedua lautan itu ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانِ. Dari kedua lautan itu keluar mutiara dan marjan. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ. Miliknya lah kapal-kapal yang berlayar di lautan bagaikan gunung-gunung. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ. Semua yang ada di bumi